Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna manfa'na wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu iyakum. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Sumir Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan syarat-syarat qasar salat, ya, dan syaratnya ada 7. Ya. Yang di sini, ya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada syarat-syaratnya salat Jumat. Ya. Qala al-muallif rahimahullah syurutul jumu'ati sittatun, ya. Muallif mengatakan bahwa syarat-syarat Jumat itu ada sittah, ada 6. Ini, ya, yang dimaksud syarat di sini adalah syurutus sihah, syarat sahnya Jumat. Ya, namun kemudian di sini muallif tidak menyebutkan tentang syurutul wujub, syarat wajibnya salat Jumat. Siapa saja sih yang wajib baginya melakukan salat Jumat, ya. Ya, orang yang wajib baginya salat Jumat adalah orang yang terpenuhi pada dirinya 7 hal. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Kemudian seorang muslim, kemudian dia baligh, ya. Kemudian al-aql, dia berakal. Kemudian al-hurriyah, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Wadh-dhukurah, dia adalah seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Kemudian yang keenam adalah as-sihah, dia sehat secara badan, ya. Kemudian al-iqamah, yang ketiga, yang terakhir adalah dia adalah seorang yang mukim, ya, di tempat tersebut. Jadi ada 7, ya. Jadi dia mukim di tempat tersebut. Jadi ini adalah syurutul wujub, ya, syarat wajibnya. Jadi orang yang terpenuhi pada dirinya 7 syarat ini, maka wajib baginya salat Jumat. Kemudian mu'alif mengatakan syurutul jumu'ati sittatun. Yang pertama adalah antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Jadi di dalam mazhab, ya, para ulama Syafi'iyah, bahwa salat Jumat itu secara waktu sama dengan waktu salat zuhur. Ya. Maka apa? Maka seluruh salat Jumat mulai dari khutbahnya sampai kemudian sholatnya hingga salamnya itu harus berada pada waktu zuhur. Ya, ya, ketika apa? Ya, ini ketika zawalus syamsi, ya, ketika matahari mulai tergelincir. Ya, zawalus syamsi itu adalah ketika apa? Ketika apa namanya? Mailus syamsi, ya, ba'da apa namanya? Setelah matahari berada di atas kepala, ya. Jadi itu adalah apa namanya, itu adalah waktu salat Jumat. Maka seluruhnya harus di, ya, diadakan pada waktu zuhur. Hal ini berbeda dengan misalnya pendapat mazhab Hambali yang tidak mensyaratkan waktu zuhur, ya, tidak harus waktu zuhur, ya. Maka misalnya jam 11 siang, ya, di kita belum masuk waktu zuhur, ya, dalam mazhab Hambali itu sudah boleh jumatan. Adapun dalam mazhab Syafi'i enggak boleh, harus nunggu apa? Nunggu zawalus syamsi. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa antuqama fi khittatil balad, bahwa salat Jumat itu harus dikerjakan khittatul balad itu di area pemukiman. Ya. Di tempat yang ada bangunannya, baik itu fil Madinah atau fil Qaryah, ya, di kota yang tempat yang ada bangunannya, area pemukiman, ya. Adapun misalnya bagi masyarakat, kalau dahulu, ya, masyarakat yang tinggal nomaden, ya, masyarakat Badui, ya, suku Arab pedalaman, yang mana mereka, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian mereka tinggalnya di kemah-kemah, di tenda-tenda. Ya, yang seperti ini itu tidak wajib bagi mereka salat Jumat selama mereka tidak mendengar azannya. Ya, maka dan mereka juga tidak sah juga apabila mereka melaksanakan Jumat di tempat-tempat seperti ini, karena bukan di khittah, ya, khittatil balad, bukan di khittah ubniyah, bukan di area pemukiman yang itu menjadi tempat tinggal orang banyak. Maka ini bisa qaryah, bisa Madinah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wa antu shalla jama'atan. Ya. Jadi di antara syaratnya adalah salat Jumat ini harus dikerjakan secara berjamaah. Ya. Harus dikerjakan secara berjamaah. Maka tidak boleh dikerjakan sendirian, ya, dan tidak sah. Dan imam ketika menjadi imam itu wajib baginya apa? Ketika meniatkan niat itu, misalnya usalli fardal jum'ati dalam hati jama'atan. Ya, harus ada jama'atan atau imaman. Kenapa? Karena ini diantara salat yang wajib, ya, dilakukan secara berjamaah. Ya. Jadi wa antu shalla jama'atan. Ya. Kalau lantas bagaimana misalnya, ya, mereka salat di salat secara berjamaah pada rakaat pertama, ya. Kemudian makmumnya meniatkan mufaraqah pada rakaat kedua, salat sendiri misalnya. Maka salat Jumatnya tetap sah. Ya. Salat Jumatnya tetap sah. Ya. Kenapa? Karena jamaah itu disyaratkan hanya pada apa? Fi awwaliha. Ya, di awalnya. Adapun nanti ketika tadi ada satu dan lain hal, kondisi makmumnya mufaraqah dan lain sebagainya, itu nanti tidak menghilangkan status jamaahnya. Ya, mana itu hal itu tetap sah. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat keempat, ya, wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighin mustawtinin. Ini tambahan dari syarat jamaah tadi, ya, tidak sebagaimana syarat jamaah pada salat biasa. Ya, ada imam, ada satu makmum bisa berjamaah. Ya, tapi di salat, ya, salat Jumat itu ayakuna arba'in, ada jumlah minimal. Ya, jumlah minimalnya berapa? Jumlah minimalnya 40 orang. Ya, 40 orang ini harus terpenuhi baginya apa? Syarat. Ya, syarat apa? Ahraran. 40 orang ini semuanya harus merdeka. Kalau seandainya dalam satu masjid ada 39 orang merdeka, satu orang budak, maka apa? Maka tidak wajib bagi mereka melaksanakan salat Jumat. Ya, Jumat gugur bagi mereka karena tidak terpenuhinya jumlah. Ya. Dan wajib bagi mereka melakukan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Ya. Dhukuran, ya. Laki-laki. Ya. Maknanya 40 ini laki-laki. Kalau tadi misalnya 35 laki-laki, ada 5 perempuan yang ikut berjamaah, ya, maka apa? Maka di ini yang dianggap adalah 35. Yang 5 itu tidak terhitung sebagai jumlah, ya, yang 40 ini. Kenapa? Karena perempuan. Balighin, yang ke-40 orang ini semuanya harus baligh. Ya. Maka kalau ada tadi, ya, 39 orang dewasa, satu anak kecil, ya, yang belum baligh, ya, maka apa? Tidak sah jumatannya. Ya. Maka wajib bagi mereka sholat zuhur karena tidak terpenuhinya jumlah. Ya, mustautinin, ya, mustautinin, dan mereka semua disyaratkan mustautin. Apa itu mustautin? Ya, mustautin, ya, humul ladzina la yusafiruna an mahalli iqamatihim shayfan wala syita'an illa lihajah. Jadi orang yang mendiami satu tempat, ya, itu shayfan wa syita'an. Ya, sepanjang tahun dia, ya, kayak misalnya saya mendiami di mana? Saya mustautin. Saya di mana? Istiton. Saya di mana? Di Bekasi misalnya. Maka apa? Saya mustautin. Saya di Bekasi. Ya. Ada misalnya orang nanti mustautinnya di mana? Mustautinnya di Bandung. Ada orang mustautinnya di mana? Di Jogja misalnya. Jadi tempat yang dia diami, ya, sepanjang waktu. Nah, ketika dia keluar dari daerah tersebut, nah, dia nanti dinamakan apa? Musafir. Ya. Oh, apa perbedaan mustautin dengan mukim? Ya, karena kalau mukim itu tidak mesti seseorang harus mendiami suatu tempat itu, ya, dalam waktu yang lama. Misalnya begini, saya safar ke satu tempat, saya safar dari Jakarta ke Surabaya, saya safar. Ya, di Surabaya saya sudah niat di sana seminggu, maka ketika sampai Surabaya saya langsung niatul iqamah misalnya. Ya, ketika saya sudah niatul iqamah, saya di Surabaya status saya bukan sudah musafir, tidak musafir lagi, tapi status saya muqim. Tapi saya di Surabaya bukan mustautin. Ya, status saya di Surabaya apa? Muqim. Sehingga ketika misalnya nanti ada Jumatan di Surabaya, saya datang ke satu masjid, maka saya tidak dianggap sebagai apa? Sebagai 40. Karena apa? Status saya bukan mustautin. Status saya apa? Muqim. Tapi kalau saya nanti di Bekasi, ya, di masjid, kemudian saya salat, maka jumlah saya terhitung sebagai apa? Jumlah yang 40 sebagai syarat minimal. Jadi ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu yakum, jadi 40 ini harus terpenuhinya sifat-sifat tadi, merdeka, ya, laki-laki, baligh, dan kemudian mustautin. Ya, mustautin. Kemudian kalau tadi syarat jamaah itu tidak disyaratkan pada seluruh waktu atau pada seluruh sholat, ya, tadi rakaat pertama berjamaah, kemudian rakaat kedua selainnya dari imam itu mufaraqah. Adapun adat, adapun jumlah itu harus, ya, jumlahnya tidak boleh kurang dari 40 dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Ya. Maka apa? Maka kalau misalnya anggaplah ini satu masjid, ya, jumlah laki-laki satu kompleks, satu jumlah laki-lakinya terbatas pas 40. Ya, orang-orang terpenuhi. Ya. Terus pas sholat, ya, pas sholat ya jumlahnya 40. Pas rakaat terakhir, tahu-tahu satu orang batal. Maka apa? Satu masjid ikut-ikutan batal. Ya, karena apa? Karena tidak, ketika dia batal, ya, jumlah yang 40 tadi tidak terpenuhi. Maka ini, ya, dalam teka-teki fikih itu biasa dikatakan apa? Ya, sebutkan orang yang ketika dia batal salat satu masjid ikut batal. Ya, tadi orang yang tadi salat Jumat dengan jumlah 40 dan dia adalah apa? Dia batal di akhir salat misalnya. Jadi ini, ya. Itu syarat yang keempat. Ya. Ikhtiar syariah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada syarat yang kelima, yaitu wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Nah, ini syarat yang cukup berat sebenarnya, bahwa apa? Bahwa la tasbiqaha, Jumatan itu tidak didahului, wa la tuqarinaha, juga tidak dibarengi, ya, dengan Jumatan yang sama di daerah tersebut, ya. Jadi memang konsep sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh adanya ta'addudul Jum'ah, adanya jumlah Jumatan yang banyak di satu tempat, ya, baik itu qaryah misalnya, Madinah misalnya, ya, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Ya, karena secara dalil bahwa apa? Bahwa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya sholat Jumat itu sholat jamaah bisa dikerjakan di mana-mana. Ya, kita tahu sahabat Mu'ad, beliau setelah sholat bersama Nabi, kemudian beliau pulang ke kaumnya jadi imam. Ya. Itu boleh, ya. Sedangkan apa? Adapun sholat Jumat itu nggak ada kemudian Jumatan yang dikerjakan selain di masjidnya Nabi Muhammad SAW di masa beliau. Ya, ini sebagai isyarat bahwa apa? Bahwa tadi, ya, bahwa Jumat tersebut, ya, harus di apa namanya? dikerjakan di satu masjid. Maka pada zaman kakek-kakek kita dahulu, ini konsep ini sepertinya sudah berjalan. Jadi bagaimana satu desa nanti apa? Nanti ada masjid jami'nya yang di mana kemudian ketika Jumatan semua ke sana. Lah nanti di daerah-daerah di masjid satu desa itu nanti ada apa? Ada langgar, ya. Terus ada surau, ya. Ada musola-musola kecil. Yang mana musola, langgar, surau ini tidak melaksanakan apa? Tidak melaksanakan Jumatan. Tapi kalau Jumatan mereka pergi ke satu masjid, masjid jami'. Ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya. Namun kan kita lihat hari ini apa? Hari ini yang terjadi tadi, ya, satu masjid, satu komplek perumahan bikin masjid, klaster nanti kecil bikin masjid. Oh ini beda amalan sedikit dengan dengan masjid kampung, nanti kita bikin lagi masjid. Ya. Sehingga syiar perkumpulan kaum muslimin itu tidak ada. Tidak tampak dari sini. Ya. Maka di dalam mazhab itu ala tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun. Jadi enggak boleh kemudian didahului. Maka kalau ada jumatan yang lebih dahulu, maka Jumat yang belakangan itu batal. Wa la tuqarinaha. Jadi kalau ada Jumat secara berbarengan, maka dua-duanya batal. Ya, di tempat tersebut kecuali, ya, ada kondisi apa nama ya surul ijtima', sulit untuk mengumpulkan orang, ya. Sulit ini kategorinya seperti apa? Misalnya masjidnya sudah penuh. Ya. Atau kemudian antar satu tempat tadi ada perang misalnya, enggak bisa dilintasi, atau ada binatang buas enggak bisa dilintasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi apa? Alasan ya surul ijtima'. Ustaz, hari ini kan ya masjid-masjid sudah penuh. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang yang satu itu dipenuhkan dulu baru kemudian ketika tidak penuh itu kemudian baru mengadakan tempat lain, atau memang tadi ya ini ngadain. Ya, maka ikhtiar syariah sedekumullah sayyidunallahu yakum, ya ini penting. Ya. Ini penting kita untuk memahami hal ini. Ustaz, lantas hari ini bagaimana? Ya, wallahu alam, ya, kami bertanya kepada sebagian guru kami, beliau ya mengatakan bahwa dalam kondisi ini ya mungkin kita taklid kepada mazhab lain dalam masalah ini yang memperbolehkan ta'adudul juma'. Ya. Jadi sebagian jawaban dari guru kami itu seperti itu, ya, taklid kepada mazhab lain. Ya. Kalau mau mengambil mau tetap di mazhab, maka konsekuensinya adalah seperti apa? Ya, sebagaimana diceritakan kepada kami bahwa ya di daerah tertentu yang masih kuat secara pengamalan dan pengajaran fikih syafi'inya itu mereka kalau sudah selesai jumatan mereka ngulang lagi salat zuhur. Kenapa? Karena dia nggak tahu jumatan yang mereka lakukan itu dia didahului oleh jumatan lain atau tidak, atau berbarengan dengan jumatan lain atau tidak. Maka sebagai kehati-hatian mereka apa, mengulang lagi salat zuhur. Mereka salat jumat sebagai tadi kewajiban, ya, menggugurkan kewajiban Jumat. Adapun salat zuhur tadi, apa namanya, ada kemungkinan Jumat mereka batal karena apa? Karena berbarengan atau didahului oleh jumatan lain, seperti itu. Ya. Jadi itu ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyakum tentang syarat ini. Ya, mungkin tadi apa, ada dua makhraj, ada dua solusi pindah taklid kepada mazhab lain yang memperbolehkan ta'adudul juma', atau mengqadha atau mengulang salat zuhur setelah salat Jumat tadi. Kemudian ya, syarat berikutnya wa ayyataqaddamaha khutbatan. Maka salat Jumat ini harus didahului oleh dua khutbah. Ya, oleh dua khutbah. Dan ini hukumnya wajib. Ya, harus. Kalau ta'akhir, ya, salat dulu baru kemudian Jumatan, maka ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena wa ayyataqaddamaha khutbatan, karena ini, karena khutbah Jumat ini dia adalah syarat, ya, dalam Jumat. Ya, syarat dalam salat Jumat. Ya, salat Jumat itu tidak sah kecuali didahului oleh dua khutbah. Berbeda halnya dengan khutbah Idul Fitri yang dia setelah salat, karena dia sifatnya takmilah, dia sunnah. Ya. Bukan kemudian syarat dari salat Idul Fitri. Jadi ikhati arsyari insyadakumullah rahimanallahu iyakum. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan arkanul khutbah. Ya, ini penting juga. Ya, tadi syaratnya sudah selesai 7, kita masuk kepada arkanul khutbah, rukun-rukun khutbah. Ya, ini perlu diperhatikan oleh setiap khatib, setiap orang yang kemudian terjadwal ya khutbah Jumat di satu tempat atau di satu daerah, maka wajib bagi mereka memperhatikan apa? Memperhatikan tadi. Ya, memperhatikan rukun-rukun ini. Ya, karena kalau ya, kalau rukunnya salah, rukun tidak terpenuhi rukunnya, maka apa? Khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, maka Jumatannya batal. Ya. Arkanul khutbataini khamsah. Ya. Rukun khutbah itu ada 5. Ya. Yang pertama hamdullah fihima. Ya. Bertahmid kepada Allah, ya, bisa dengan mengucapkan alhamdulillah fihima, ya. Hima fihima merujuk kepada khutbah pertama dan khutbah kedua. Maka harus ada hamdalahnya pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Innal hamdalillah, ya hamdan syukran lillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Yang penting ada apa? Alhamdulillahnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian apa? Wassalatu ala nabi. Kemudian yang kedua harus membaca salawat kepada nabi. Alal aqal Allahumma salli ala Muhammad. Fihima. Ya. Jadi yang ada kata-kata fihima berarti wajib pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa fihima. Ya, wasiat takwa fihima pada 2 khutbah ini. Dan wasiat takwa ini bisa dengan mengatakan usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun. Itu bisa. Ya. Bisa juga dengan ya fi'lul al amru bil wajibat. Ya. Perintah terhadap atau bil amal salihah, memerintahkan jamaah untuk amal kebaikan, ya, jagalah salat, jagalah qu anfusakum wa ahlikum nara misalnya. Nah, itu bisa, ya. Atau bisa juga dengan apa, dengan memperingatkan jamaah dengan larangan-larangan, ya, jangan kalian jatuh kepada riba, jangan kalian ya terjatuh kepada dosa meminum khamar, jangan kalian terjatuh kepada ghibah, jangan kalian terjatuh kepada dan lain sebagainya, kezaliman misalnya. Nah, itu bisa, ya. Jadi tidak mesti harus ada lafaz takwanya, bisa dengan tadi dengan memerintahkan kepada amal kebaikan atau melarang kepada amal keburukan, itu bisa, ya. Dan ketiga ini itu harus ada pada 2 khutbah. Hamdalah, ya, kemudian salat ala nabi, kemudian apa? Wasiyatu bitaqwa, wasiat takwa. Itu harus ada pada 3 ini. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an di salah satu. Ya, bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Ya. Jadi, qira'atu ayatin minal Qur'an, ya, fi ihdahuma, ya. Dan ayatnya ya harus ayat yang mufhimah. Jangan kemudian ya alif lam mim sudah. Ya, enggak paham orang. Ya, maka harus misalnya ayat-ayat tadi. Ya, kita bacakan ayat takwa itu bisa juga, ya yuhanna suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, ya khalaqa minha zawjaha, atau kita bacakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, itu bisa. Ya, yang jelas apa? Membaca satu ayat yang mufhimah, yang dipahami, ya, dari Al-Quran. Ya. Baik itu di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Ya. Seperti itu. Ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan wal afdal an takuna fi akhir al-ula. Ya. Yang afdalnya adalah di akhir khutbah pertama. Nah, itu kan biasa kita dengar ya, khatib-khatib membacakan wal asri innal insana lafi khusr ya. Ya. Itu dalam rangka ini membaca ayat ketika khutbah. Ya. Wa la yakfi ba'du ayah. Cuman enggak cukup sebagian ayat. Kan kadang ada motong ayat misalnya kayak tadi qu anfusakum ahlikum nara, itu kan belum selesai ayatnya misalnya. Atau ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, dipotong di sana. Nah, itu enggak cukup. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian rukun yang kelima addu'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Ya, yaitu doa untuk kebaikan kaum mukminin dan kaum mukminat ya pada akhirah, pada khutbah yang kedua. Ya, pada khutbah yang kedua. Ya, ini adalah apa? Doa ya biasa yang kita dengar, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat misalnya. Ya. Terus kemudian tentunya apa? Tentunya di sini katakan addu'a fil khutbah atsaniyah bi ukhrawi ya, untuk perkara-perkara akhirat ya. Ya. Dan terkhusus kepada siapa? Kepada hadirin ya. Nanti bisa dengan mengatakan dengan pakai dhamir nahnu, atau bisa juga dengan menyebutkan ya Allahumma ighfir liman hadhara hadhihi al-jum'ah misalnya, itu bisa juga. Jadi ada pengkhususan bagi untuk orang-orang yang hadir, dan umum kepada apa? Kepada kaum muslimin secara semua. Ya. Jadi ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu iyakum. Ini kita cukupkan dulu ya pada khutbah-khutbah Jumat. Ini penting ya. Sederhana, simple sebenarnya rukun-rukun khutbah ini, tapi kadang kalau tidak diperhatikan, ingat, ini para khatib ya, kurang dia rukunnya satu. Dia tidak mendoakan kaum muslimin misalnya, atau dia tidak membaca ayat, atau kemudian dia lupa wasiat takwa pada khutbah kedua misalnya, atau khutbah kedua dia langsung doa, dia enggak pakai hamdalah, dia enggak pakai assalah ala nabi misalnya. Maka ya di dalam mazhab ini khutbahnya dihukumi batal, sehingga apa? Sehingga ya khutbahnya batal, Jumatnya tidak sah. Kan kasihan. Seperti itu. Jadi khatib arsyadakumullah rahimanallahu yakum. Ya, ini kita ya, terkhusus teman-teman yang terjadwal menjadi khatib, atau misalnya para DKM masjid yang mereka tadi ustadznya berhalangan misalnya. Nah, itu bisa langsung maju ya. Yang penting terpenuhi syaratnya, hamdalah, salat ala nabi, wasiat takwa di dua khutbah, kemudian baca ayat di salah satunya, kemudian doa kaum muslimin di khutbah yang kedua, seperti itu. Wallahu alami bissawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Ikhwati arsyadiyan sadakumullah, kita cukupkan majlis kita pada rukun-rukun khutbah yang pada pertemuan yang akan datang insyaallah, kalau Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu ya, kesehatan, kita akan masuk kepada tentang syarat-syarat khutbah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.